لا إله إلا الله محمد رسول الله في الله وجمع رسولنا لنا ما الله سبحانه وتعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله عالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم الملائكه المقربين. اللهم اغنى بعلمي وزن بالحلم واكرم بالتقوى وجمع في احياك من كل كرب رحيم. اللهم اخرجنا من نور فهم واخرجنا من ظلمات وهم وارحمكم بحكمتكم رحيم. اللهم ربنا اتنا من علم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكر من نفع انتفاع وفي استفادة من حيث التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia taufik hidayah ini memberi kita kurangan masa di pagi subuh ini untuk sama-sama duduk dalam satu majlis kuliah. Yang mana kuliah nak menjernihkan hati, nak membersihkan hati, mendampingkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan boleh ambil kitab tak banyak. Bukan tak banyak, takut. Katanya tak sampai 10 orang. Tapi kita pun carilah sekadar 10 dulu. Tapi tak apa, apa-apa hal boleh kita cari lagi ya. Nama kitab yang kita akan baca ini namanya kitab Safinatun Najah. Ha, kitab Safinatun Najah. Safinah tu apa artinya Safinah? Safinah tu artinya bahtera. Najah, arti Najah artinya kejayaan. Safinatun Najah ni artinya kejayaan. Jadi seolah-olah pengarang kitab ni memberikan nama sedemikian barang siapa belajar kitabnya ini dan maksudnya beramal dengan isi kandungnya ini yang khusus pengkhususan kepada bab ibadat. 1/4 dan fiqah ini, 1/4 ialah ibadat, 1/4 munakahat, 1/4 muamalat, jual beli, dan 1/4 ialah bab janayah, bab hudud. Jadi ini 1/4 yang kita akan bersakarahkan ini ialah bab ibadat, khusus untuk bab ibadat. Kitab ini kecil saja, tetapi kecil-kecil pun kita kata siapa tak memahami, tak faham apa isi kandungnya itu, maka bermasalah dia dalam melakukan amal ibadat. Kalau tuan-tuan lihat dalam isi kandungnya yang ringkas dengan matan belah Arabnya, belah kanan, belah Arab, bahasa Arabnya, ada pun kirinya itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tetapi nanti kita akan olahkan dalam bahasa Malaysia yang senang dipahamlah. Kalau dulu di madrasah memang kitab ini dihafal. Di madrasah, di pondok, di pesantren ni, dia punya matan dan bahasa Arab tu memang dihafal. Dijadikan hafalan dan penghuraian ni ada kitab-kitab syarah dia lah. Jadi saya pilih kitab ini, kitab yang kecil ini supaya lihat pun kecil, nampaknya mudah nak belajar. Tapi kita belajar dulu, tengok macam mana. Semudah-mudah itu tuan-tuan mulia, kalau tuan-tuan baca memang boleh faham lah. Mudah faham. Tetapi penghuraiannya kita berhajatkan kepada duduk bertalaki, duduk berdepan dengan guru supaya kita dapat penerangan yang lebih jelas lagi. Kalau nak habiskan kitab ni pada pagi ni pun boleh. Baca seorang-seorang semua boleh baca, boleh faham. Tetapi bukan itu yang kita nak menghatamkan kitab. Tetapi kita nak fahamkan kitab. Maka nak fahamkan kitab ni lah, kena duduk bertalaki, kena duduk belajar. Maka barulah datang ilmu tersebut. Muzakarah kita ini akan berkisar sekitar bab ibadat dalam aliran mazhab Syafi'i kita rahimahullahu taala, yang mana dimulakan pengarang kitab ini. Nah, sebelum kita nak baca kitab ini, kita hadiahkan dululah kepada pengarang kitab itu. Kepada Syekh apa tulis itu nama dia? Salim bin Samir Al-Hadrami. Salim bin Samir Al-Hadrami itu, ia asal daripada Hadramaut. Hadramaut ni berada, satu wilayah berada di bahagian selatan Yaman. Kalau tuan-tuan lihat, membawakan kalau pergi Mekah tu orang kata Hadrami, Hadrami tu. Kata orang Yaman tu. Laham mandi, laham mandi, Hadrami. Orang Yaman tu. Sekarang dah banyak dah laham mandi. Laham mandi ni daging. Nama nama masakan tu dengan laham mandi. Jadi, kita sedekahkan dulu hadiah kepada Syekh. Sedekahkan hadiah ini kepada Syekh pengarang kitab ini. Salim bin Samir al-Hadrami ini. Mudah-mudahan dia pun dapat manfaat daripada aliran bacaan kita ini. Dan juga kita yang baca kitab ini, inilah dikatakan ilmu yang manfaat yang akan mengalir di kepada diri seseorang itu. Selain daripada doa anak yang soleh, amal jariah dan ilmu yang dimanfaatkan akan sampai pertuannya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka muka surat yang tidak ada muka surat lagi tu, pendahuluan itu. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Depan sekali ya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hak tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hak tu dulu ya. Jadi mana-mana kitab saja, sama ada kitab fiqah, kitab tauhid, kitab agama lah pendek kata, maka pengarang kitab akan memulakan dengan penulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita lihat dulu satu persatu. Saya akan bawa tuan-tuan cara pengajian pondok, tapi taklah pondok mana kan? Campur bandar sikit lah. Kalau cara pondok ni nak cerita bismillah pun, kadang-kadang Tok Guru nak cerita bismillah ni 3 hari. Kena macam kita ni, kalau bismillah nak buat cara-cara pondok pengajian tu, kena 3 bulan. Sebulan sekali, sebulan sekali, jawab 3 bulan habis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ba' tu, huruf ba' tu, dia asalnya ismun. Ceraikan huruf ba', lepas tu ismun. Ba'un, ba' yang pelik sangat huruf ba'. Kalau orang Muar kata huruf ba, orang Kelantan kata huruf ba, Arab kata ba', gitu asalnya. Itulah huruf ba' tu, huruf ba tu, huruf ba tu. Ceraikan huruf ba tu, huruf ba' tu. Ismun, nama. Alif, sin, mim, nama. Tetapi dibuang alif itu, maka letakkan huruf ba'. Sebab itu kita baca bismi. Begitu asalnya deh. Bismi. Jadi dengan nama. Alif lam ha Allah. Dengan nama Allah. Jadi huruf ba' tuan-tuan mulia. Di situ ulama' sebut hurufnya bermaksud lil musahabati ma'atabarruk. Nak menunjukkan musahabah ni apa sahabat? Sahabat apa sahabat? Ini sahabat saya kita kata. Sahabat saya ni. Sahabat ni orang yang mendampingi, orang yang berserta dengan kita. Ma'atabaruk. Bermakna huruf ba' itu artinya limusahabati ma'atabaruk, yakni menyerta dengan keberkatan. Bermakna mana-mana saja amalan yang tidak disertakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada keberkatan. Jadi sebab itu kita sunat makan baca bismillah. Anak-anak diajar baca bismillah. Sekurang-kurang ucapan basmalah. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim dipanggil basmalah. Kalau kita kata, kamu cuba bertasbih kejap, nak dengar? Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Baca basmalah, kita pun pening kepala. Basmalah itu ataupun dipanggil tasmiyah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya basmalah itu bacaannya bismillah, sesempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dah lapar sangat, dah lapar sangat pun bacalah bismillah, jangan langsung tak baca. Nak naik kereta bacalah bismillah, paling kurang ucapan dengan nama Allah. Kita Nabi bersabda apabila hampir senja, matahari nak tenggelam, waktu senja, kemerahan, hendaklah kamu panggil anak-anak kamu semua masuk ke rumah. Sebab tu kita anak-anak ni, 6:30, 6:15 tu dah suruh naik, basuh kaki. Kita sekarang orang kampung tu basuh kaki. Anak bandar tak jadi bikin tu. Suruh naik rumah, mandi, berwuduk, bersiap-sedia untuk sembahyang. Sebab apa? Sebab waktu itulah waktu syaitan berkeliaran. Kalau dilihat anak-anak kadang-kadang kena histeria, kena mengasuk dan kadang perangai degil, tak dengar cakap orang tua ni. Sebab apa? Antaranya sebab dia sudah dihinggapi dengan gangguan syaitan, gangguan jin. Sebab tu jangan dibiarkan anak berkeliaran waktu-waktu senja. Dan Nabi bersabda, hendaklah kamu panggil anak kamu masuk ke rumah dan tutuplah pintu-pintu dan berjana kamu dengan mengucapkan nama Allah. Ya, macam ni. Ha. Letak Bismillahirrahmanirrahim. Riuk kita, malam-malam dah tutup, tak makan, tutup Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja makanan kita, minuman kita, jangan didedahkan. Maka ulama sebut dalam kitab, dalam satu tahun, ada wabak yang akan turun di muka bumi ini dalam satu tahun. Satu malam dia akan turun. Dan wabak ini, penyakit ini, kalau turun, kena payah nak sembuh. Sakitnya payah nak sembuh. Justru itu hendaklah kamu tutup penjana kamu itu dengan ucapan nama Allah. Kita pun paling tidak pun Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada penutupnya, maka kita pun ambillah kayu ataupun sudu dan sebagainya, senduk, letak kat kita punya periuk kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada tempat tutup, kita pun ambillah pen. Pengerusi pun ambil pen, letak kat ustaz punya tempat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bagi ustaz tu minum kosong gitu je. Biar ada tempat alah dia dan juga tempat tutup begini. Baik. Dia sunatkan letak tutup banyak menjana dengan baca Bismillah. Paling kurang. Jadi sesempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Barulah ada keberkatan dalam amal pekerjaan kita tu. Jadi nak mula baca kitab pun Bismillahirrahmanirrahim. Nak karang kitab Bismillahirrahmanirrahim. Nak tulis surat pun Bismillahirrahmanirrahim. Cuma masalahnya kita sekarang ni tentang kad-kad jemputan. Ada tulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya sarankan jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab di situ ada tulis Bismillahirrahmanirrahim, kalimah Allah dan nama-nama Allah, dan juga dia ada Bismillahirrahmanirrahim, potongan daripada Al-Quran. Maka bila kita tahu manusia ni, bila dapat benda tu, dia bukan simpan, jaga-jaga, tak. Dia akan lempar lepas tu, dia buang. Kadang-kadang nak kutip-kutip cicak, mana kertasnya, tisu tak ada. Dia pun ambil lah kad kahwin tu, dia pun koyak. Tak perasan pula koyak tu tempat Bismillahirrahmanirrahim, koyak. Lepas tu celik, cicak, buang. Kita tak, manusia, orang awam selalunya, dia tak perhati-perhati benda, tak jaga-jaga. Kalau nak tulis pun, tulis dalam keadaan, tulis dia punya rumi dia. Tulis rumi dia. Jadi boleh tulis Bismillah, nak tulis surat, tulis Bismillah, nak ambil keberkatan. Kitab-kitab sekarang tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu jagalah. Jangan diperendah-rendahkan dia, jangan dipijak-pijak dan sebagainya. Jadi, itu urut-urut tu artinya apa? Berserta dengan keberkatan. Apa saja amalan, disertakan keberkatan. Nanti kita akan cerita tentang hukum Bismillah ni ada 5 perkara. Dan ismun itu ialah mushtaqqun minasumuwi wahwal ulu. Dia kata ismun ni artinya tinggi. Nama, tetapi di segi lurah bahasa tu dia diambil daripada perkataan sumu. Sumu artinya tinggi. Agung, tinggi, ditinggikan. Dengan nama yang maha tinggi. Gitu. Allah, lafzul jalalah, dipanggil nama khas bagi zat yang wajib wujud. Yang wajib wujud adalah zat Allah Ta'ala. Adapun zat kita ini tak wajib wujud. Hukumnya harus sahaja di segi umur, di segi ilmu tauhid. Allah, wujud yang hakiki. Wujud kita, wujud yang binasa. Yang kekalnya hanya Allah. Yang binasa ni kita, yakni makhluk. Dia kata nama khas zat bagi yang wajib wujud, al-mustahiqqi li jami'il kamalat, dan mempunyai dan terhaklah berhak kata Allah Subhanahu taala itu dengan sekalian sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Orang kata pengajian 20, sifat 20. Pengajian sifat 20 itu kita tidak boleh beriktikad bahawa sifat Allah 20 sahaja. Ada Asmaul Husna, nama-nama Allah 99. Apabila Allah bernama 99, mempunyai namanya yang lain daripada kalimah Allah, daripada lafaz jalalah, ada 99 nama Allah, bermakna Allah bersifat dengan nama-nama tersebut. Kita tidak boleh beriktikad yang mengatakan sifat Allah itu ada 20 saja. Sifat Allah itu ada 99 sahaja. Maka iktikad kita ialah Allah memiliki sifat kesempurnaan itu banyak tak terhingga. Itu akidahnya, itu iktikadnya. Tentang yang 20 itu apa dia? 20 itu di segi aliran mazhab Abu Hasan Asy'ari, 20 itu yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari. Bukan sempurna kesempurnaan sifat Allah. Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu taala itu banyak tak terhingga. Siapa dia nak menghafal beribu-ribu nama Allah? Nah, tak terhafal kita. Tetapi yang 20 itu nak ceritakan yang wajib diketahui. Ha, kalau tak ketahui lebih daripada itu, yang tak tahu, tak ada masalah lagi, tak ingat, tak tahu. Kena kilap kita ni, dulu waktu kecil-kecil hafal juga Allah wujud kita makok. Lepas sekarang dah tua ni dah tak ingat pula. Nah. Baik. Jadi Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang amat banyak, hanya dalam ilmu Allah Taala sahaja yang Maha mengetahui. Ar-Rahman huwa al-mun'imu bi jala'il ni'am. Tentang yang kita tuan-tuan, terjemahan Ar-Rahman tu sedia maklum Rahman tu. Nah, apabila duduk atas wazan fa'lan, bahasa Arab ni masya-Allah, dia ada special sikit dia punya keadaan dia. Dia ada acuan dia. Kalau baca rahimah, kasih. Rahim ni kasih, sayang. Nah, tapi kalau baca Rahman, daripada asal perkataan ni ra mim nun. Nah, Rahman. Rahamim. Minta maaf. Rahamim. Apabila dibaca saja rahimah ni dibaca dengan Rahman atau wazan atau timbangan fa'lan, maka itu bermerti yang amat pemurah. Perkataan amat tu ditambah. Sebenarnya amat-amat maha itu menunjukkan sifat yang melampau. Sebut saja fa'lan, maha agung, maha pemurah, maha hebat, maha perkasa. Dia ada satu timbangan-timbangannya yang boleh kita baca bentuk itu membuktinya melampau-lampau. Memang sifat Allah SWT, Allah maha pengampun, maha bijaksana. Sebab itu tambah maha-maha. Kalau dilihat memang tak sesuai nak diletakkan di atas makhluk yang amat lemah, yang mana tidak dia boleh bergerak melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Sepatutnya begitulah. Sepatutnya begitu. Sebenarnya begitu. Jadi dengan gelaran maha, maha agung, maha mulia ini hanya letak pada peruntukan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Rahim. Begitu juga Rahim. Rahim ni yang lagi amat mengasihani. Tentang murah tadi, murah Allah ni tidak terbatas. Murahnya Allah Ta'ala ni dia tak kira sama ada orang kafir ke ataupun orang Islam. Dia bagi makan. Sama ada orang engkar ataupun orang taat pun dia bagi makan sama. Sehat pun sama. Ini nak menunjukkan murah Allah ni tidak terbatas. Nak sembah aku ke tak nak sembah ke, kamu ingat aku ke tak ingat aku ke, engkau kafir ke engkau beriman ke, tetap juga Allah SWT beri makhluknya semua makan. Tetapi kita ni makhluk yang sentiasa lupa pada Allah Ta'ala ni, ini masalahnya. Sebab itu ada pengajian, duduk, dengar, kembalilah kita kepada pangkal jalan. Antara penyebab-penyebab rezeki itu payah, apabila tak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Tetapi nampak ada orang tak pernah bersyukur dengan Ta'ala, tapi kenapa dia diberi juga? Seperti orang kafir, orang bermaksiat. Itu nak menunjukkan Allah ni sifat boros. Orang Kelantan kata boros. Boros ni dia perhabis, buat perhabis, beri perhabis. Dia tak sukat-sukat. Tak sukat. Itu murahnya Allah Ta'ala. Ada pemurah kita, tuan-tuan mulia. Hari ini datang orang ketuk minta, assalamualaikum cik. Minta derma. Oh boleh, tak ada masalah. Kita pun keluar bagi RM10. Selang beberapa minggu datang lagi. Rupanya lain pula. Budak kecil pula datang. Saya daripada anak yatim, persatuan anak yatim, mohon bantuan. Kita pun, bantuan. Tak apa, habis RM1. Lain dah sikit tu. Patut apa? Baru 2-3 minggu lepas, ada orang minta sedekah ke? Ini kali kedua ni. Datang 2-3 minggu lepas, 2-3 minggu akan datang, datang lagi pula. Orang datang minta sedekah. Encik, saya ni, di persatuan pelajar-pelajar Hafiz ni, Madrasah Hafiz minta bantuan. Kita pun, ada surat kebenaran tak? Kita pun tengok surat kebenaran. Itu. Dua permintaan yang lepas tak minta berapa pun. Tapi dah kali ketiga dah mula bertanya. Itu. Tak apalah bagi. Kena kali keempat pula datang lagi pula. Datang daripada Myanmar ke mana kan, Cik. Saya mau minta sedekah ini. Bolehkah tolong saya ni? Kata. Nenek-nenek. Ini cop buat sendiri ni, kata. Ha, cop buat sendiri ni, aku boleh buat cop ni, kata. Tak apalah, kata. Lain kali lah. Ha, nah. Rupa-rupanya kalau kena berkali-kali, dia jemu. Manusia ni, kalau kena minta berkali-kali, dia akan jemu. Ini sifat manusia. Ha, sifat manusia memang begitu. Ha. Kalau kena berkali-kali, jemulah dia. Lah-lah sekali, dah bosan sangat. Tiap-tiap minggu ada orang datang rumah dia, dia pun tulislah kat pintu pagar dia, dilarang meminta sedekah di kawasan ini. Ini sifat manusia. Sebab apa? Dia punya sifat pemurah itu dia terbatas. Sebab dia boleh mengira-ngira. Allah Ta'ala tak pernah mengira. Dia punya apa yang dia nak beri pada manusia, dia beri saja. Itu bezanya Allah Ta'ala dengan kita ni. Cuma kita di segi pandangan tasawufnya, kalau kita nampak orang yang pemurah, pandanglah kemurahannya itu daripada sifat Allah Ta'ala. Bawalah kembali pada Allah. Nampak orang tu kuat, kuatnya dia ni, angkat gas, dua tong gas dia boleh angkat. Pandanglah kekuatan itu, kekuatan Allah SWT. Barulah kita ingat Allah. Nampak, alimnya orang tu, maka kita pandanglah sifat kealiman itu pun milik Allah Ta'ala. Semua kembali kepada Allah Ta'ala. Oh, Masya Allah. Sifat mulia tu kan, sifat kamalat tu semua kembali kepada Allah Ta'ala. Maka pada hakikatnya, apa yang ada pada kita itu, kelebihan yang ada pada kita itu, rupa-rupanya milik Allah Ta'ala. Pulang pada Allah Ta'ala. Kalau dah pulang pada Allah Ta'ala, tidak kita ngaku kita punya. Anak kita ni, siapa punya? Milik Allah Ta'ala. Milik Allah. Justru itu, benda dipinjam, kena jaga amanah. Anak diberi pada kita, bukan milik kita. Cuma kita diamanahkan untuk jaga anak-anak kita. Maka satu hari nanti kalau dia meninggal ke, sama ada dia meninggal dulu, kita meninggal dulu tak kira lah. Maka perhatikan anak itu milik Allah Ta'ala, maka kembali kepada Allah Ta'ala. Kita pemilik Allah Ta'ala akan kembali kepada Allah Ta'ala. Justru itu nak kembali kepada Allah, apa persiapannya? Maka kenalah ada amal soleh. Amal soleh itu tak dapat tidak. Kena ada ilmu. Ilmu itu tak dapat tidak. Kena belajar kan cikgu. Baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi, nikmat-nikmat yang kasar-kasar ni, Allah beri pada semua hamba-Nya, tak kira yang taat ataupun bermaksiat. Ada pun Ar-Rahim, sifat Rahim kasih Allah Ta'ala ni dikhususkan kepada orang-orang Islam, orang beriman, khususkan lebih-lebih lagi di akhirat. Bahawa nikmat syurga hanya milik orang Islam, bukan milik orang kafir. Nikmat melihat Allah di besok di akhirat, milik orang Islam, bukan milik orang kafir. Ini pengkhususan. Dan sebab apa dimulakan pengarang kitab dan semana-mana ulama memulakan pengarang kitab ini dengan macam bismillahirrahmanirrahim wa qad iftataha al muallifu bi kitabahu bil masmalati li iqtida'i bi qur'anil aziz wa lil amali bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riyawatin abtar wa fi ukhra ajzam. Pengarang kitab memetik ucapan bismillahirrahmanirrahim ini diletakkan dalam kitabnya. Kenapa? Kerana iktidak. Iktidak ni nak mengikut. Nak mengikut kitab yang mulia. Kitab yang mulia, yakni Al-Quran. Yang Maha Agung, Maha Mulia. Dan juga nak beramal dengan sabda Nabi. Yang mengatakan, kullu amrin riban, setiap urusan itu yang baik-baik. Urusan yang diizinkan syarak. Yang berlandaskan syarak. Hendaklah dipermulakan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta. Barang siapa amalan itu tidak, barang siapa memulakan amalan tanpa memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Fahuwa aqta itu terpotong. Maksud terpotong sini benda yang panjang, nak dapat panjang tetapi terpotong, dia pendek. Dia benda tu sepatutnya berkat tapi dia tak baca bismillah, kurang berkatnya. Ada berkat lagi tapi kurang berkatnya. Buat benda amalan baik kena ada berkat. Mesti ada berkat. Karang kitab mesti ada keberkatannya. Tetapi sebab tak mula bismillahirrahmanirrahim maka kurang berkatnya. Makan, kita niat makan ini akan ibadat. Kuat badan aku dan tidak kuatkan ibadat. Kuat badan aku dengan makanan ini aku nak bekerja cari rezeki yang halal. Ya, bagus. Tetapi sebelum makan tak apa bismillahirrahmanirrahim kurang berkatnya. Maka di sini tentang bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan mulia terbahagi kepada 5 hukum. Tuan-tuan yang catatlah sikit. Nah. Basmalah, hukum basmalah ini yakni hukum bismillahirrahmanirrahim ini terbahagi kepada 5 hukum. Pertamanya al-wujub, wajib. Wajib baca bismillah. Di ketika mana? Kama fi solah, seperti mana di dalam solat. Kalau tak baca bismillah, maka tak sah sembahyang kita. Wajib baca bismillah. Di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Tentang baca kuat ke perlahan itu khilaf ulama' lah. Mazhab Syafi'i baca kuat. Tak apa, tak masalah. Kalau di Mekah tu macam mana? Imam baca bismillah ke? Baca bismillah, cuma perlahan. Mazhab Hanbali baca perlahan je. Tapi kadang-kadang kalau tuan-tuan perasaan yang pergi Mekah ni, terdengar juga imam kadang-kadang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dengar sebenarnya. Saya di Mekah apa, baik di Mekah maupun di Madinah, dengar kadang imam tu, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah. Cuma senyap. Mazhab dia kan. Adapun kita ni sunat kuat. Mazhab kita kata sunat kuat. Orang kata kenapa tak ikut sunnah saja, ikut Nabi saja, kenapa ada mazhab-mazhab ni? Maka kita jawab begini. Hikmahnya Allah jadikan 4 mazhab ialah untuk memelihara sunnah-sunnah Nabi. Sebab apa? Ada setengah sahabat dia dengar Nabi bersabda, ada setengah sahabat tak pernah dengar. Ada Nabi tunjukkan demikian, tapi sahabat Nabi tak tunjukkan demikian. Maka sahabat yang ditunjukkan, diperkatakan, disuruh kot, dialah yang meriwayatkan hadis tersebut. Sebab itu dilihat mazhab Hanafi, dia semayang, tangannya tak begini. Sebab apa? Dia berpegang beramal dengan hadis mengatakan tangan tak bahu begini. Dalam mazhab Maliki ada 2 kaul, ada 2 pendapat. 2 pendapat, satu letak seperti macam mazhab Syafi'i, satu lagi tak lepas ni. Banyak orang yang beramal semayang macam gini ni, kalau pergi Mekah, macam-macam semayang dia, diri dia, Allah. Kita dah semayang tu. Orang sebelah ni bila nak semayang? Padahal dah semayang tu, tengah semayang. Tengah semayang. Bila semayang ni, kata, mengata orang juga. Kita diam. Rupa-rupanya, dia beramal dengan hadis yang dibawa oleh imam mereka. Begitulah keadaannya. Jadi kita buat khilaf seperti ini, kita jangan besar-besarkanlah. Macam kunut. Di Mekah, imam mazhab Hanbali tak baca kunut. Tak apalah. Untuk buat sementara waktu selama 40 hari duduk Mekah tu, kita pun tak baca kunut. Tak apa. Imam Syafi'i pun ketika pergi ke Iraq, ziarah di Iraq. Di Iraq ini ada kubur Imam Hanafi. Bila orang nampak Imam Syafi'i datang ke tempat mereka, mazhab Hanafi ni tempat mereka, orang Hanafi ni suruhlah Imam Syafi'i jadi imam. Maklumlah imam besar ni kan, Syekh turun jadi imam subuh. Maka ketika semayang subuh, Imam Syafi'i dia tak baca kunut. Lepas semayang orang pun tanya, Syekh, bukan anta kata yang kunut ni sunat di mazhab antum, kenapa antum tak baca kunut? Maka dia kata, kerana aku menghormatkan sahibul qabri, kerana aku menghormatkan tuan punya kubur. Siapa tuan kubur tu? Yang waktu dijarah tu? Ialah Imam Hanafi. Hormat menghormati. Tapi bila balik tempat kembali, tempat asal, kunut seperti biasa. Jadi itu kita sebab dah pergi di Mekah tak baca kunut, kita pun tak baca kunut lah. Tetapi di semasa Syafi'i, boleh lagi baca kunut pendek. Kunut ni, dia ada doa, ada puji dan ada selawat. Tu kunut. Hak macam tadi saya baca tu, panjang tu, campur kunut nazilah. Kenapa ustaz baca kunut nazilah? Tak ada malapetaka. Kunut nazilah, tuan-tuan mulia, disunatkan baca. Sama ada malapetaka itu di tempat kita ataupun di tempat lain. Bumi Palestin ni bumi orang Islam kan? Tu, kat Tak Bai tu, kat Thailand tu bumi Islam kan? Orang Islam situ kan? Tak kira di mana saja orang Islam berada di muka bumi ini, yang menerima balak bencana, peperangan, kepembunuhan dan sebagainya, disunatkan bagi kita membaca kunut nazilah. Ha, begitu. Malah kunut nazilah itu tuan-tuan mulia. Ha, jadi pagi macam tadi saya baca kunut Syafi'i campur dengan kunut nazilah, tambahkan sedikit lagi tu kunut nazilah. Ha, mudah-mudahan Allah terimalah kita punya doa tu, minta angkat balak daripada tempat kita ni. Tak terasa ke balak di negara kita sekarang ni? Ya, orang buang anak tu tak balak nama dia. Tarik balak tu. Tarik balak buang anak tu. Itu ni nak buat pesta. Ha, homosek tu macam mana tu? Tak balak ke tu? Balak. Lelaki takut pada suami tak balak ke? Dayus, dayus. Dayus ni antara dosa tuan-tuan mulia, orang lelaki ni dayus dengan isteri. Ha. Perempuan pula derhaka. Keluar rumah tanpa izin. Tiba-tiba, bang, nak hantar mesej. Bang, nasi dah masak. Saya sekarang di Maidin dengan anak. Bila minta izin? Kita tiba rumah nak dilayan tetapi tak dilayan. Macam mana? Anak-anak mendarhaka. Dalam Quran menyebutkan, jangan kamu katakan uff kepada orang tua kamu. Derhaka, uff. Habis kalau sepak terajang, mak apa? Angkat mak nak buat perflek. Rupa-rupanya semua perkara tu tarik balak Allah Ta'ala saja. Ingat, bila balak bencana itu, bila maksiat itu, mungkar itu dilakukan secara terang-terangan, maka balak akan datang secara terang-terang juga. Dia akan datang cash. Dia tak kira awan hitam, awan merah mari. Macam umat-umat terdahulu, dia nampak awan warna merah datang, kata, oh suka, berlompat-lompat suka hujan nak datang. Rupa-rupa bukan hujan datang, balak datang. Jadi tuan-tuan mulia, sebab itulah kita kena teruskan amar ma'ruf ni mungkar ini, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kemungkaran ini, supaya apa? Nak mengelakkan daripada Allah letakkan tempat yang diberi kita balak. Kena peringat, balak kau datang ni tak kira ustaz ke tak ustaz, dia siapa bersih. Baik, satu tempat saja baca bismillah ni wajib, ialah bismillahirrahmanirrahim ketika baca Fatihah. Ini satu tempat yang wajib. Tempat lain tak ada wajib dah. Semua hukumnya lain. Ada hukumnya. Ada hukum lima. Jadi kalau tuan-tuan semayang di Mekah tu, janganlah beriktikad bahawa imam tak baca bismillah. Kalau tuan-tuan beriktikad imam tak baca bismillah, maka tak sah semayang kita. Sebab di sisi mazhab Syafi'i, bismillah tu ada potongan daripada ayat Quran. Kalau buka Quran pun memang tulis bismillahirrahmanirrahim dulu. Dan bismillah itu juga termasuk daripada ayat Fatihah. Kalau tuan-tuan buka Quran Rasulullah Uthmani tu, dia akan tulis bismillahirrahmanirrahim satu bulan. Alhamdulillahirrahmanirrahim nombor dua bulan. Sampai waladhalin tujuh ayat. Sempurna. Tetapi masuk alif lam mim zalikal kitab itu, dia tak ada bismillahirrahmanirrahim tulis satu. Tak tulis dah. Itu nak menunjukkan muafakat dah. Bahawa di segi ulama-ulama muafakat dah ijma' bahawa mengatakan bismillah itu ada potongan daripada Al-Quran, maka hendaklah dibaca tujuh ayat itu termasuk bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau imam baca perlahan, kita kata imam tak baca pula. Jangan begitu. Jadi justru itu, ini buat ilmu lah. Dan yang kedua, al-hurmah, haram baca bismillah. Ada tempat haram baca bismillah, alal muharram li zati, di atas satu perkara yang haram li zati. Pada diri dia tu memang haram. Kalau tuan-tuan baca, hukumnya haram. Seperti apa? Kasyar bil khamar. Contohnya seperti minum arak. Sah dah. Ini memang haram di zati nama. Bukan haram yang mendatang. Bukan haram yang mendatang. Haram di zati. Memang diri ini minum arak itu, perbuatan minum arak itu memang haram. Dia baca bismillah pula. Kata berkat ni. Kata berkat. Berkat apa? Kalau minum. Minum mabuk begitu. Hukumnya haram. Maka minum arak haram, maka baca bismillahirrahmanirrahim pun haram. Dia nak berzina, kata, jangan lupa baca bismillah, weh. Dia awek, dia kata-kata bismillah, abang pun baca bismillah ke? Mana boleh? Tak kira. Benda haram baca bismillah, hukumnya haram juga. Benda apa haram ni? Haram yang lizati. Haram lizati. Tentang rokok, macam rokok ni. Ada ulama' kata makruh, ada ulama' kata haram. Ulama' yang kata makruh hukumnya harus tu, ada harus, ada haram, ada makruh, haram, makruh, harus. ini cerita tentang hukum haram, makruh harus ni 100 tahun, 200 tahun yang dulu lah. Zaman Nabi, zaman sahabat tak ada isap rokok ni. Tahu dah, memang tak ada. Lepas tu akhir-akhir tu pula ada orang cipta rokok ni. Maka itu nak cerita 100 tahun, 200 tahun yang lalu tu. Yang katakan kalau ada hukum harus, ada hukum haram pun. Ada pun rokok zaman sekarang ni, cuba tuan-tuan tengoklah, carilah maklumat, tanya doktor-doktor orang pakar-pakar ni, apa benda dimasukkan dalam tu. Kalau dimasuk benda najis, hisap benda najis, hukumnya haram lah. Kalau campur dengan arak ke, campur dengan apa saja, maka hukumnya, hukumnya najis, maka hukumnya haram lah. Tapi bukan haram dizati lah, sebab asal tembakau, tak apa. Tembakau boleh hisap, cuma bau je. Hilang bau, hilanglah hukum makruhnya. Kalau nak kata makruh tu 100 tahun yang lalu, tapi nak kata haram dia hak sekarang ni ulama duk sebut haram sebab apa? Nampak-nampaknya ada kemudaratan di situ. Tak kiralah perbuatan bunuh diri hukumnya haram. Baik, kita terima. Jadi tentang rokok ni dia termasuk bunuh diri tapi cara lambat-lambat. Gitu dia. Bunuh diri cara lambat-lambat. Adapun gantung kat tengkuk tali tu, itu nak cepat sikit mati. Hanya cepat mati. Baik, apa saja benda yang haram, dibaca bismillah, hukumnya haram juga. Haram baca bismillah. Dan ketiga, sunat, an-nadab. An-nadabu ala kulli amrin zibalin. Apa saja urusan yang diberati, yang dihargai oleh syarak itu, maka disunatkan baca bismillah. Contoh berwuduk, sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Kata'lif al-kitab nafi'ah, seperti juga mengarang kitab-kitab yang memberi manfaat. Nak makan, minum, nak berjimak pun baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, supaya apa? Dapat keberkatan. Dan yang keempat, karohah. Al-karohah alal makruh lidzati. Makruh baca bismillah ke atas perkara-perkara yang makruh lidzati. Asalnya makruh. Contoh seperti an-nazri ma yukrahu nazruhu. Sesuatu yang makruh dilihatnya. Contoh melihat kemaluan. Melihat kemaluan ini, tuan-tuan mulia, hukumnya makruh kalau tak ada hajat. Kalau ada hajat, tak apa. Nak sapu ubat kurap. Nah, kena tengoklah, silap sapu kena kat kepala pedih, tak pergi kerja. Nah. Itulah. Kena tengok, kena nak cukur, buat gotong royong, pagi Jumaat kena gotong royonglah. Dah 40 hari ni, 40 hari duk simpan semak samun tu kena makruh. Takut nanti dia datang kelejengking ular semua keluar daripada situ, semak samun tu. Maka kena tebahlah, buat proses tebah merebas kan, setiap minggu cukur, setiap cukur cukur cukur. Gitu nak kena tengok juga, tak tengok silap cukur hilang kepala. Maka kalau ada hajat tak apa, kalau tak ada hajat macam mana, tiba-tiba nak tengok tak boleh hukum makro, sikit-sikit nak tengok. Ada pun jangan terbang dah. Macam mana tu makro tak ada hajat, kenapa nak tengok? Cabut uban, apa hukum cabut uban? Cabut uban hukumnya makro. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Bismillah. Berkat-berkat. Bukan berkat, Pak Ji. Hukumnya makruh. Ingat kemaluan. Berkat bismillahirrahmanirrahim. Ingat. Tak ada hajat nak tengok apa. Baca bismillah, hukumnya makruh dekat itu. Apa saja perkara yang makruh, lidzati, yang asal hukumnya makruh, bukan makruh yang mendatang. Macam makan petai. Makan petai, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, sebab makanan. Petai itu sejenis makanan. Nah, sebab apa? Lepas tu kita makan tu, datanglah bau makruh. Itu dia mendatang. Tetapi benda yang asalnya memang makruh. Melihat kemaluan, makruh tanpa hajat. Mencabut uban, ini dia tak kata. Cuti-cuti sekolah, cucu-cucu duduk sebulan lebih di sekolah, di rumah datuk dia. Kan? Main cucu atuk main sini. Siapa dapat cabut uban atuk, nenek ni. Dapat 3 lay atuk, beri 50 sen. Berebut cucu mendatang. Gatal ustaz, bukan apa gatal. Kalau gatal, garu dah. Kalau gatal, garu. Dia ada dua. Satu gatal, satu menggatal. Yang gatal tu garu, yang menggatal tu cari lain. Baik. Itu hukum makruh. Hukum yang kelima, al-ibahah. Al-mubahatil latin la syarufan fiha. Kana kelima ta'min makan ila akhar. Benda yang harus ni, harus baca bismillah. Kalau sebab harus saja, benda yang mana kita tahu, dia buat tak dapat pahala, tinggal tak berdosa. Contoh, memindahkan sesuatu barang. Contohnya, kitab ni, angkat, bismillahirrahmanirrahim. Nak bangun, bismillahirrahmanirrahim. Nak duduk, bismillahirrahmanirrahim. Angkat meja, bismillahirrahmanirrahim. Memindahkan barang. Cabut cermin mata, bismillahirrahmanirrahim. Nak ambil meja, bismillahirrahmanirrahim. ubatan tu hukumnya, kalau baca bismillah hukumnya harus sahaja. Tak berpahala, tidak juga berdosa. Justru itu cuma orang yang cerdik. Apabila kita belajar ilmu ni, kita mestilah nak dapatkan pahala. Cara dia macam mana? Apabila kita baca bismillahirrahmanirrahim, niatkan zikir. Ha, buka butang baju bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, buka baju, bismillah. Kalau buka baju ada doa dia, kan? Kalau pakai baju ada doa dia. Ha, kalau berjimat baca bismillah. Nah, tapi benda ni harus ni. Nak letak kitab, alihkan kitab. Nak bangun, nak duduk baca bismillah, maka niat zikir, dapatlah pahala zikir. Bertukarlah daripada ucapan yang hukumnya asalnya harus, sekarang bertukarlah niatkan zikir, dapat pahala sunat, dapat pahala situ. Nah, cerdik sikitlah kita waktu tu. Ya, inilah hukum bismillah, hukum basmalah. Nah, sekurang-kurang basmalah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dan sesempurnanya lah bismillahirrahmanirrahim. Paling sekurang-kurangnya bismillah, sesempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang bismillah. Sampai pukul berapa kuliah subuh ni? Patut tengok kadang-kadang orang tua ni dia sini set-set ni banyak orang tua sini. Kadang perut cepat lapar, kena jaga juga makan tu. Makan apa? Ustaz tak apa, lagi orang muda. Kita pun nak takut-takut orang tua macam mana. Ha. Kita cukupkan pukul 7 boleh tak? Boleh pukul 7? Macam mana tuan-tuan pukul 7 boleh? 7 suku? Boleh 7 suku eh? Ha, tak apalah, tuan pengerusi sebab kita mewakili orang tua-tua tu, kita kena jaga juga. Ha, suku tu suku lah. Ha, baik, selesai masalah bismillah tu deh. Ha, jadi tuan-tuan kalau nak mengajar anak-anak ni, hak tu caranya. Cubalah kita fikir sikit, bagaimana nak buat usrah di rumah kita. Cucu tengah balik ramai orang ni. Cucu menantu anak ni. Jadi kita pun fikir-fikir macam mana nak dakwah anak keluarga kita ni. Sebab apa? Nampak cucu kita yang perempuannya pakai lengan pendek, pakai skirt, tak lama lagi, 2-3 tahun lagi nak balik budak ni. Nampak menantu kita pakai tudung pun tak berapa nak sempurna lah. Anak-anak kita, menantu-menantu kita ni nampak semayang tak berapa nak minat pergi ke surau, ke masjid. Nak cuba buat usrah sikit. Kita kata besok pukul 9 jangan ke mana-mana, kita nak semayang duha berjemaah. Semayang yang berwaktu diharuskan berjemaah, harus, bermakna tidak berpahala lah situ dan tidak pula berdosa membuatnya. Boleh dibuat semayang berwaktu seperti semayang duha, semayang qabliyah, semayang ba'diyah tu tak disunatkan berjemaah, tetapi harus berjemaah. Jadi kita ambil kesempatan harus di sini untuk atas dasar mendidik, menterbiah anak cicit kita. Maka kita kumpulkan, mari hari pukul 9 ni jangan ke mana-mana, kita nak buat semayang duha. 2 rakaat, tak banyak, 2 rakaat saja. Buat semayang duha, tak dikuatkan suara lah. Lepas tu doa, kemudian kita buka sikit kitab. Dalam masa tempoh 15 minit, 20 minit, beri tazkirah, beri usrah. Buat program usrah, baca kitab ni, ya. Kitab kecil ni nak khataman kitab ni. Barulah ilmu tu dapat bercambah-cambah. Dengan cara ini, tuan-tuan tak perlu mohon tauliah di Jawi. Tuan-tuan tak perlu nak minta izin daripada sesiapa pihak. Rumah tuan-tuan, tuan-tuan takbir sendiri. Tuan-tuan empire tuan-tuan, tuan-tuan takbir sendiri. Lepas tu, ajar cucu-cucu tu, dah habis kuliah tu doa, salam atuk. Nenek pun, salam atuk engkau. Atuk pun kata, salam nenek engkau. Begitulah. Takkan nak suruh, salam aku. Kan kita kata, atuk ni, suruh salam dia je kata kan. Biar nenek dapat ajar. Begitu. Saya kalau kadang-kadang anak kita, anak kecil dia umur 5 tahun, 5 tahun, 4 tahun ni, dia faham dah bahasa. Kalau dia mengajuk sikit apa semua, tadi buat salah kan, pergi salam dengan Umi. Ni Umi pun kata, tadi salam dengan Abi kan, pergi salam dengan Abi. Suruh begitu. Suruh salam. Biasakan salam orang tua, hormatkan orang tua. Jadi barulah ilmu tu ada manfaat. Jangan tuan-tuan hanya berhadap, hanya boleh mentadbir surau saja, tapi rumah tertinggal pula. Rumah tu juga penting, malah lebih penting. Sebab dia, kita hidup di situ, anak kita pun hidup di situ juga. Baik. Teruskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Puji-puji, hakikat puji ada 4. Puji Allah ke atas Allah. Puji Allah ke atas makhluk. Puji makhluk ke atas Allah. Puji makhluk kepada makhluk. Puji Allah, kata Allah, Allah memuji diri dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ha, tak apa dia puji pada diri dia. Hak dia lah. Kita puji diri kita tak boleh. Ha. Puji ni kembali pada Allah sebab Allah puji pada diri dia. Dan yang keduanya, puji Allah kata makhluk. Baik sungguh hambaku. Ha, eh. Baik sungguh hambaku. Dia puji pada hambanya. Maka apabila dipuji pada hambanya, pada hakikatnya yang beri kebaikan hamba itu siapa? Dia, diri dia juga. Bermakna kembali puji itu pada diri dia juga. Dia puji atas diri dia. Dia puji pada benda yang dicipta, makhluk yang dicipta. Pada hakikatnya dia kembali pada pada Allah juga. Makhluk puji pada Allah. Bermakna kesan hasil puji itu kembali pada Allah juga. Dan yang keempat tu, makhluk puji pada makhluk. Kita kata bagus betul anak tu. Anak kamu tu bagus, juruh, baik, kata. Baik, apabila kita puji makhluk itu, pada hakikat siapakah yang beri kebaikan, kesolehan pada anak itu? Allah Ta'ala kembali juga puji itu kembali pada Allah. Bermakna, sebab itu disebutkan Quran ini, dalam ayat ini, Alhamdulillahi segala puji. Sebab apa termah segala? Ha, di segi ilmu nahu tu adalah sebab-sebab tertentu tu, yang datangkan segala-segala tu. Rupanya segala tu, yang empat, pujian itu semuanya kembali pada Allah Ta'ala. Pada makhluk tak ada. Lepas tu yang kita puji atas diri kita ni siapa? Ada apa-apa hal kita nak puji diri kita? Tak ada. Eh? Ha, tak ada. Pepatah punya kata, angkat bakul, apa? Masuk bakul angkat sendiri. Ha, gitulah pepatah kurang lebih. Hak moden sikit kata, masuk lift tekan sendiri. Ha, begitu. Pepatah hak moden sikit. Baik. Jadi segala puji bagi Allah. Kembali pada Allah. Tak, tak ada hak pada diri kita. Pada makhluk tak ada. Tetapi, atas dasar muamalah sesama manusia, yang baik kata baiklah. Baik dia ni. Pemurah dia ni. Tetapi pada hakikatnya, puji kita pada makhluk itu, pada hakikatnya kembali pada Allah juga. Sebab Allah yang bagi dia baik, Allah yang bagi dia soleh, Allah yang bagi dia pemurah, Allah yang bagi dia amanah. Rabbil Alamin. Ha, Rob, Rob. Sebut saja Rob ni, pemerintah. Pentakbir. Rob. Sebab tu kata Rabbi, Murabbi. Murabbi ni pendidik. Pembimbing. Penaung. Atau penuh-penuh mursyid lah. Mursyid penunjuk. Kena pada manusia. Rabbil Alamin, Tuhan yang memerintah segala alam. Sama ada alam nyata, alam ghaib, alam kubur, alam pada mahsyar dan sebagainya. Maka itu semuanya dalam penaklukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala puji bagi Tuhan yang semesta alam. Ringkas-ringkas situ dia. Wabihi nasta'inu, dan dengannya lah, dengannya tu kemalinnya tu kembali kepada Allah. Nasta'inu, kami minta lindung. Kami minta lindung. Bermakna kalau kami minta lindung, tak ada tempat lain melainkan Allah juga. Sebab itu kita kata la haula wala quwata. La haula wala quwata. Tiada daya nak tolak maksiat, tiada daya nak buat taat. Illa billah, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Billah tu dengan Allah maksudnya apa? Dengan pertolongan Allah. Dengan bantuan Allah. Tak ada lain lah. Minta mengadu pada Allah Ta'ala lah. Ha. Ala umuri dunia wa din. Di atas setiap urusan dunia dan agama. Urusan dunia kita, kita ada anak. Anak kata, ya saya dapat pekerjaan. Nak jadi polis ke ni askar. Dua-dua tawaran datang ni. Kita pun kata, kamu istikharah dulu lah minta tolong Allah Ta'ala. Semayang istikharah. Condong nak jadi askar. Anjir askar. Jangan tunggu nak dalam mimpi. Mimpi pakai baju askar. Buh nak. Itu alamatnya dak juga. Dia ikut condong kita. Pak Imam tawarkan anak. Pak Bilal pun tawarkan anak. Tok Siak pun tawarkan anak. Kita pun, oh tiga orang datang serentak nak tawar anak. Di mana satu nak pilih ni. Nengok-nengok dah. Jeling-jeling dah. Ngintai-ngintai dah tengok lalu keluar rumah masuk tu. Tapi tak tahu, ya Allah, mana satu nak pilih jodoh ni, kata. Buat. Maka suruhlah dia, anak kita tu, istikharah. Minta petunjuk, ya Allah, kau jodohkan aku dengan wanita yang boleh membantu aku dalam iman dan amal dan agama aku. Ha, begitu. Segera-segera duduk condong. Ha. Kalau datang muncul depan mata, mujur lah. Ha, kalau tak datang juga, tengok hati berat ke mana. Eh, nampak berat macam mati. Hati kata, anak tu siap ni, kau berat lagi. Buat syarah lagi, kau berat ke hari tu. Ha, itu. Itu istikharah tu, minta minta tunjuk. Ha, jangan tunggu pula. Eh, orang kata ular jatuh ke peha. Ha, tak tentu juga, tengoklah keadaan masing-masing. Ya. Kalau istikharah nampak condong ke arah situ, pergi ke arah tu. Ha, pergi ke arah tu. Hmm. Cara nak istikharah tu, doa dan sebagainya, rujuklah dalam kitab-kitab pun ada, dan ustaz-ustaz pun boleh juga. Ya. Dalam urusan dunia, sampaikan kita pun nak naik rumah. Naik rumah, masuk rumah ni, disunatkan kita berdoa. Nak masuk rumah baru, nak naik rumah, nak pindah rumah, rumah baru, tak lama tapi pindah rumah kata. Maka disunatkan kita berdoa. Tetapi golibnya kita, masyarakat kita, dia buat solat hajat. Baca Yasin. Macam mana? Boleh ke? Ya, boleh. Sebab apa? Pengertian sembahyang itu, pengertian solat itu di segi bahasanya ad-doa. Sembahyang itu doa. Justru itu, sebelum nak berdoa angkat tangan, kita mulakan dengan perbuatan doa. Apa perbuatan doa? Melakukan solat hajat. Lepas tu baca Quran sikit. Lepas tu kita pun doa. Lepas tu buat makan-makan sikit, sedekah pada orang kampung dan sebagainya. Tentang rumah, tentang kalau nak rumah, macam rumah ni, nak masuk rumah ni, rumah baru ke rumah lama, dah lama tinggal ke? Rumah kalau 40 hari, kalau tak didiami, syaitan masuk, jin masuk, bertendang dalam tu. Tuan-tuan jangan masuk rumah, melainkan tuan-tuan servis dulu. Macam mana cara servis tu? Baiklah, Nabi bersabda, hendaklah kamu khatamkan surah Baqarah, 3 kali khatam. Eh, kita nak baca pun mengangkat-ngangkat. Dah lah 2 juzuk lebih sebab tu, surah Baqarah ni. Lepas tu macam mana? Pakat jemaah ramai-ramai. Haji Ali dengan Haji Ahmad. Surah Baqarah bagi 2. Pak Kasim dengan Pak Abu. Bagi 2. Saya dengan ni, isteri saya baca. Bagi 2. Dah berapa dah? Bagi 2, surah Baqarah tu bagi 2, sekali khatam, sekali khatam, sekali khatam. Senang-senang, cari budak Hafiz 3-4 orang suruh baca, laju sikit dia baca. Sediakan air, 1. Baca, siapa baca tiup. Air tersebut. Dan air itu pula ambil jeruskan di penjuru. Mula daripada pintu masuk, jeruskan daripada atas tu, penjuru. Sebab benda-benda tu dia suka duduk kat penjuru tu. Sebab itu budak-budak kalau menangis, dia pandang ke mana budak-budak kalau menangis? Budak-budak baru lahir kecil. Mata terbeliak ke mana? Gitu atas tu. Gitu. Dan kalau dia menangis, kalau nak tahu itu gangguan, menangis dia bukan mengengit. Itu mungkin-mungkin pampas penuh tahi. Mungkin-mungkin dia tu lapar. Mungkin-mungkin kembung perut dan sebagainya. Tapi kalau menangis suara naik dengan mata terbeliak di atas, itu gangguan. Itu sebab gangguan. Sebab itu kita nak masuk rumah pun, nak masuk rumah baru, biar servis dulu rumah tersebut. Khatamkan dengan 3 kali khatam surah Baqarah. Bacalah, ajak jemaah-jemaah baca ataupun budak afir baca, khatamkan 3 kali, bagi-bagi kan, lepas tu buat jemuan. Itu cara nak masuk rumah tu. Sunat kita berdoa, minta lindung. Dan kalau boleh tu azan dulu tu, azan dulu. Dah servis, barulah hari keesokannya tu masuklah. Kita dengan anak-anak ke rumah, tawakal tu Allah. Nabi bersabda, berpagi-pagilah kamu pada hari Khamis. Bermakna, pagi Khamis ni tuan-tuan mulia, hari Khamis tu penuh dengan keberkatan. Nabi pernah bersabda, keberkatan tu ada pada hari Khamis. Justru itu kalau nak buat kerja, nak masuk rumah ke, nak mulakan satu pekerjaan tu, cari hari Khamis. Pagi Khamis pukul 9 tu berangkutlah kita, barang-barang kita, anak-anak kita mula masuk rumah hari Khamis. Berkat. Nak mulakan musafir pun mulai hari Khamis. Jadi kalau kena hari Jumaat, dalam musafir kita hari Khamis, tak mengapa kita meninggalkan Jumaat. Tapi kalau musafir keluar selepas subuh hari Jumaat, tak dapat tidak, wajib cari Jumaat tepi jalan. Sebab apa? Sebab kita telah dianggap masih lagi wajib mengerjakan Jumaat. Sebab apa? Sebab kita keluar selepas subuh. Kalau nak keluar, nak musafir hari Jumaat, kena keluar dari tempat kita, mukim kita ini, sebelum subuh. Barulah kita diizinkan meninggalkan Jumaat buat zuhur. Tapi kalau dah keluar hari Jumaat tu selepas subuh, tak dapat tidak, wajib cari Jumaat di tengah jalan. Kena berhenti. Tapi kalau hari Khamis bermula Safir, tak apa dah sebab bermula Safir dah hari Khamis. Ya. Baik, ha, itu pun satu hal juga tu bab jamak kasar ni. Jamak kasar tu mula yang selalu orang duk pening kepala ni, perkataan jamak perkataan kasar. Jamak tu himpun, kasar tu pendek, 2 rakaat, 4.2. Tertukar tu. Ustaz, kalau kita buat kasar ustaz, kasar tu kan himpun kan? Bukan himpun, pendek. Ha, lepas tu besok tanya lagi, ustaz kalau kita buat jamak 2 rakaat, bukan jamak, itu kasar. Ha, mana pening kepala tu. Macam mana tu? Ustaz, sembahyang apa yang boleh dikasarkan? Sembahyang 4 rakaat. Oh, sembahyang 4 rakaat. Subuh boleh tak? Subuh tak boleh. Kalau dah kasar 2 rakaat, nak sembahyang apa pula? Ha, macam-macam hal lah tentang hal ni. Ustaz, kalau kita, saya nak pergi musafir ustaz. Saya nak pergi musafir lebih 2 mahal lah. 100 km, 200 km ke atas. Tiba-tiba sana boleh buat jamak ke perjalanan buat jamak? Apabila kita keluar saja dah ada niat untuk pergi bermusafir 2 marhalah, 100 km ke atas, 90 km ke atas, keluar daripada kuasa mukim kita ni dah boleh buat jamak dah. Dia buat kasar, bukan tunggu selepas melebihi 2 marhalah pun buat kasar dah. Oh, tak faham ustaz. Oh, tak faham, tak apa, kita belajarlah. Tapi ingat, barang siapa yang tak pandai nak buat jamak kasar, hukumnya haram buat jamak kasar. Sebab apa? Tak pandai buat tanpa ilmu, mana sah? Justru itu orang seperti ini, siap masuk waktu, berhenti semayang. Masuk waktu asar, berhenti semayang. Masuk waktu maghrib, berhenti semayang. Dia kena buat begitu. Tak boleh buat jamak kasar. Sebab apa? Tak pandai. Tak tahu, jahil. Ataupun orang yang mana dia belajar. 10 orang ustaz belajar semayang jamak kasar. Tapi tak faham-faham. Dah tak faham nak buat macam mana. Boleh buat, tak boleh buat. Ilmu, beramal kena ada ilmu. Beramal kena ada ilmu. Begitu juga bab tatayamum. Ada jemaah di pucung utama duk berbual lepas-lepas pengajian tu, tunjuk ustaz, saya jatuh ustaz ni. Peha saya lutut ni berdarah ni. Luka tunjuklah berdarah luka dia semua ni. Ustaz, ini nak tanya sikit masalah tayamum ustaz. Patut ustaz akan mengajar buat tayamum ni. Apa dia? Ni ustaz kalau nak mandi wajib ni ustaz macam mana ustaz? Saya kata, sakit-sakit pun kuat juga. gitu. Betul. Tak apalah. Jadi sebelum sekedar cerita, Tuan Nazir potong dulu. Ah, dah tahu sakit tayamum dah. Ambil tepuk tu nanti sapu kat sini. Sapu kat lutut pera. Bukan gitu. Macam mana ustaz? Kawasan tayamum ni 2 je anggota tayamum. Tepuk, sapu muka, tepuk, sapu tangan tu je. Habis ni lutut yang luka ustaz. Siapa suruh sapu? rupa-rupanya banyak jahil juga. Tapi nazir. berat betul. Jadi macam mana tu kita tahu dia? Kena belajar baik ilmu nak buat ibadat. Ya? Tentang nak mentadbir negara tu dah ada pihak mentadbir negara. Tentang nak berhujah di berdebat di parlimen dah ada orang berdebat parlimen. Tapi ni urusan kita ni dengan Allah Ta'ala ni sendiri bikin. Sendiri atur. Tak ada siapa nak atur lah. Cari ilmu beramal. Buat beramal. Tu. Jadi urusan dunia pun minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Urusan agama apatah lagi. Ya Allah. Kau digikanlah Islam. Syariat di dalam muka bumi ni. Kita doa. Minta dengan Allah Ta'ala jugalah. Dan diri kita juga menuju kepada Islam. Anak isteri kita juga. Keturunan kita pun menuju kepada Islam. Nak tuju Islam macam mana dan kena jahil. Kena belajar, kena belajar. Tak apa tidak. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa sallah. Sebut sallah. Sallah ni apa tuan-tuan? Artinya sallah ni selawat. Selawat tu bahasa Arab lagi tu. Selawat juga tu dalam bahasa Arab juga. Justru itu, erti selawat itu ialah mencucuci rahmat. Allah mencucuci rahmat. Wa sallama dan juga memberi kesejahteraan ala sayyidina di atas penghulu kami Muhammad. Penghulu kami Muhammad. Dia asal perkataan hamidah, hamidan puji. Tetapi bahasa Arab ni kalau dia ada tambah sabdu situ, dia menunjukkan sesuatu yang melampau. Satu yang melampau, satu yang perkara yang banyak berlaku. Dia kalau hamidah puji, kalau hamada lagi dipuji. Banyak kena puji. Dia orang nama Muhammad daripada hamidah yuhammid tahmidan fahuwa Muhammadun wa zakka Muhammadun, orang yang banyak kena puji. Itu dia. Dia siapa kena puji ni? Nabi Muhammad lah. Daripada dulu sampai sekarang orang selawat atas dia. Kita salam pun selawat. Lepas semayang pun selawat dan sebagainya. Maka dapatlah banyak puji daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nabi, hadis Nabi menyebutkan barang siapa ada dikurniakan anak 3 orang lelaki. ada dapat anak dah, pernah dapat anak tiga orang. Ke atas lah, tiga orang, empat orang. Tapi tiga orang. Dah dapat tiga orang, tidak tiada seorang pun dibubuh, diletakkan nama Muhammad. Itu tandanya orangnya kurang akalnya. Tuan-tuan fikir sikit tengok. Ini tak letak nama anak lain daripada Muhammad. Letak nama Muhammad. Lepas tu nak idofatkan, sandarkan dengan nama lain, tak apalah. Muhammad Alwi, Muhammad Hafiz, Muhammad Toha, tak apalah. Tapi letakkan nama Muhammad tu. Anak pertama saya Muhammad. Anak kedua Hasan. Anak ketiga Husin. Anak ketiga, anak keempat Fatimah. Tapi ada dah anak tu, daripada tiga orang tu dah ada seorang apa? Nama Muhammad. Orang Melayu suka Muhammad Hafiz, Muhammad Ali, Muhammad itu, Muhammad ini. Tak apa, boleh juga. Tapi letak nama Muhammad dululah. Sebab apa? Nak supaya bila kita panggil anak kita Muhammad, bermakna satu hari berapa kali panggil Muhammad? Muhammad, jangan keluar. Muhammad, cepat sikit mengaji. Muhammad, berapa banyak kita sebut nama Muhammad. Cerita langsungnya tu. Nah, cuma kita ni kadang-kadang orang Melayu, orang Kelantan pula dah. Abdullah, Ajillah. Ismail, Ajieh. Ha, dia pendek itu. Muhammad, Haji Mat. Ha, Mat habis. Semua potong-potong habis. Ustaz Johari, Ustaz Joe. Ha, dia modern sikit nampak. Ha, macam-macam lah. Kalau Johari, Johari itu asalnya permata. Kalau sebut Ustaz Joe, Ustaz Per, mata tak ada. Ha, kena? Ha. Kalau bahasa Arab, kita belajar tajwid. Mat-matnya apa? Mat panjang tak? Mat lazim, mat asli. Mat tu panjang. Kalau Haji Mat, orangnya pendek tapi mat haji panjang tak kena juga. Dia, nama penuh lah senang. Muhammad. Ha, apa sempurna dia. Ha, Mahmud ke Mud, Haji Mud tak kena ni Mud. Haji Mahmud. Ha, dia betul. Tapi PL kita memang begitulah, suka ambil shortcut semua belaka. Ha. Jadi di atas pengulu kita Nabi Muhammad khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin khatam dah, penutup sekali Nabi-Nabi. Jadi tentang ada pihak yang mengatakan di tu Nabi, di tu Rasul, di Ulu Kelang sana, keramat sana tu, tak usah percayalah. Nah, Nabi Muhammad lah, last sekali lah. Tak ada lagi dah. Tapi hujah dia bagus juga, nampak-nampaknya. Masuk akal juga. Dia kata, Nabi Muhammad itu, dia penutup bagi sekalian Nabi-Nabi Arab. Oh, itu. Ada pun aku, Nabi Melayu. Kita pun Melayu pun percaya, rasa percaya. Percaya pula tu. Sebab apa? Kes jahil tu sebenarnya. Kejahil. Lepas-lepas pencin baru nak cari bab-bab agama. Dulu waktu sebelum pencin, sibuk puluran dunia. Nak jaga anak, kononnya. Susah hidup. Sempit hidup. Dah pencin-pencin tu, nak belajar. Belajar-belajar pula, kena pula orang kata ada Nabi Melayu, dia pun ikut juga. Wa'alaikumsalam. Wa'alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga kepada ahli keluarganya. Jadi dalam ini, ada doa ni. Dia kata, selawat. Dicucurkan rahmat ke atas Nabi Muhammad dan juga diberi kesejahteraan kepada pengulu kita Nabi Muhammad sebagai penghatam kepada sekali anbiya dan ahli keluarganya. Sebutnya ahli keluarga Nabi dilihat pada sudut nasab keturunan darah Abu Muttalib dengan Bani Hashim. Tetapi di sudut dilihat pada sudut berimannya, maka termasuk daripada zaman Nabi sampailah akhir zaman, termasuk kita ini, termasuk juga daripada golongan keluarga Nabi pada pihak berimannya kita. Alhamdulillah. Termasuk keluarga Nabi juga. Keluarga Nabi dilihat pada sudut apa? Beriman. Tapi di segi keturunan nasab, keturunan tidak. Hanya dilihat pada Bani Hashim dengan juga Bani Abdul Muttalib. Jadi, tapi Bani apa tu, Abu Lahab, Abu Jahal macam mana? Adakah termasuk dalam doa ni? Tak termasuk. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman. Sebab itu dilihat pada beriman. Kalau beriman, kita ni termasuk daripada golongan iman, termasuk juga doa ini. Wasahbihi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi ni tak ada sahabat untuk dia. Kalau jumpa berselisih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selisih gitu dia. Dia pun termasuk daripada sahabat dia. Dapat lihat Nabi, sezaman dengan Nabi, hukumnya sahabat. Nabi duduk mengajar, duduk belakang sana, nampak Nabi, dia pun hukum sahabat. Tetapi kalau duduk zaman Nabi, tak pernah jumpa Nabi, tak dikatakan sahabat. Termasuk golongan kedua, tabi'in. Adapun kita ni umat akhir zaman lah. Tak termasuk daripada sahabat. Sahabat Nabi ni, orang yang beriman pada zaman di bumi ini. Di bumi dan hidupnya selepas kenabian. Nabi diangkat sebagai Nabi, dia pun hidup sempat jumpa Nabi, maka dihukumkan dia itu sahabat Nabi. Wala hawla wala quwata illa billah al-azim. Sikit lagi. Dan tiada hawla ni, maksudnya apa hawla-hawla situ tu? Tiada kekuatan, tiada daya nak tolak maksiat. Wala quwata, tiada kekuatan. Tiada daya nak buat taat. Memang tak mampu tuan-tuan nak buat taat. Melainkan, illa billahil alim azim, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha agung, maha tinggi, maha agung. Jadi, ini pada hakikatnya. Tetapi kalau kita cakap kepada orang yang sedikit ilmunya, jahil orangnya, sedikit takwanya, lemah imannya, jangan kita kata begini. Hakikat simpan di sini. Baik buruk datang daripada Allah. Tapi kalau orang yang jahil, orang lemah iman dan sebagainya ini, kita kata dia baik datang daripada Allah, buruk itu datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Tujuan cakap begitu kerana apa? Kerana nak beradab dengan Allah. Lidah makhluk ni nak kena beradab dengan Allah. Kita kata baik datang daripada Allah, buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Ha, begitu. Tapi pada hakikatnya, baik buruk semua datang daripada Allah. Bukan kita buat apa pun. Wallahu khalaqakum ma ta'malun, dan dialah Allah yang menciptakan kamu dan amal-amal kamu, perbuatan kamu. Tak mampu kita nak buat apa-apa pun. Itu pada hakikatnya. Kalau kita nampak di sini, maka kita tak adalah rasa takabur, riak dengan amal kita. Sebab apa? Semua. Jadi kalau orang lemah iman, jangan cakap begini. Nanti kata, Pak Cik, saya bukan tak nak berubah. Tapi apakan daya, ini pun datang daripada Allah juga. Pak Cik, saya bukan tak nak berhenti isap arak, minum isap dadah, makan arak, minum arak. Tetapi ini pun daripada Allah Ta'ala juga. Beratlah kita. Berat. Nak dakwah macam ni kata. Sebab apa? Dia dah belajar hakikat dulu sebelum belajar syariat. Syariat kena betul dulu. Macam kalau bagi orang yang lemah iman, orang jahil, dan kita nak dakwah dia ni, kita kata, kita kena berubah. Usaha atas diri kita. Kata begitu deh. Kata begitu. Tapi pada hakikatnya, usaha ikhtiar itu tidak boleh membekas melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Selesailah kita tentang mulia, tentang bab ini. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita pada bulan hadapan. Jadi harap-harapnya kitab nipis ini, walaupun nipis tetapi nak khatam, dia tak tahu bila boleh khatam. Ya, kena 9 kali ini. Tapi tak apalah. Yang pentingnya kita teruskan pengajian kita, biar mati dalam keadaan menuntut ilmu, sentiasa hati itu dalam menuntut ilmu, supaya mati dalam keadaan fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada apa-apa soalan. Saya. Buat jemaah makan. Kambing mandi. Gitu. Baik, tentang jamuan. Disebut dalam kitab Sirus Salikin. Satu perbuatan yang keji. Datang bertandang rumah orang dengan niat nak makan. Nah, kita di pelawa datang, datanglah. Tapi jangan ada dalam hati kita memang niat nak makan. Datang baca tahlil, tahlillah kita. Cukur jambul lah kita. Ya. Kalau orang kata, jemput datang tahlil rumah saya. Datang. Lepas tu, lepas tahlil, dia pun salam kita, dia duduk depan pintu. Boleh balik dah. Boleh balik. Tak ada makan? Tak ada. Tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab tujuan kita datang nak bertahlil, bukan nak makan. Tak apa, tak ada masalah lah. Tapi golib masyarakat kita ni dah tahu dah, sebut tahlil memang ada makan. Ada majlis besar-besar, Isra' Mi'raj, Maulid Rasul, memang ada makan. Memang AJK akan fikirkan untuk sediakan makan. Tetapi niat kita bertandang satu majlis, bertandang ke satu rumah, jangan ada niat nak makan. Dan juga, satu perbuatan yang keji juga. Kalau bertandang pula, pilih-pilih lagi. Rumah besar dia mari, orang rumah sengit-sengit tak mari. Tak, siapa saja mengundang, sama ada orang atasan atau orang bawahan, kita pergi. Sebab pada hakikatnya, memang hakikat juga ni. Hakikatnya, undangan itu datang daripada Allah. Ya, orang miskin kita datang, orang kaya pun kita datang. Ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada rezeki, balik saja gitu, tak apa. Kita pakat 3-4 orang, pergi kat orang, ada makan, insyaAllah. Tak perlu nak berhajat pada makan. Cuma orang minta tolong buat solat hajat, datang rumah, bertahlil. Tunaikan hajat tuan-tuan dia. Soalan lain. Tapi kadang-kadang manusia ni dia suka bergurau. apa ada kat dapur tu buat tebik semualah. Tak usah simpan-simpan lagi. Kita pun tengok. Ada apa lagi kat luar tu? Ada nasi, buat tebik nasi, buat lauk semua habis apa-apa ni. Selora orang tertua kadang-kadang. Sebab kena ada juga orang perangai macam ni. Sebab apa? Nak meriahkan suasana. Sebab itu disunatkan kita Ada dan kalau kita bermusafir, kita dalam keadaan duka, penat, tinggalkan anak isteri, luka di hati, luka di jasad. Luka di hati, tinggalkan anak isteri kampung halaman. Luka jasad kita ni penat, letih. Jadi disunatkan berkelakar. Buat joke sikit, jenaka. Supaya menggembirakan jemaah di dalam keadaan bermusafir tu. Ha, begitu. Jangan duduk murung, tak ada. Ha, biar ada selorau sikit. Memang sangat-sangat tempat, sangat-sangat kampung, dia ada jenis orang macam ni. Ya? Tapi cuma kita batasi. Jangan melampau-lampau. Tahu set-set yang tua-tua ni, kau nak dalam saf pun cocok lagi. Orang tua-tua main tu, budak-budak tak main. Kan? Ha, kadang-kadang, tengah salam-salam, sallallahu. Tangan salam, tangan kiri seluk bawah. Ha, tu masalah. Budak-budak tak buat, orang tua tu buat tu. Ha, jadi selera kita tu, kelakar kita tu, kan, nak jenaka tu biar berpatut-patut. Ha, kadang-kadang kita tak tahu. Kan, cuba tanya orang tua-tua, dia tahu lah tak? Ha, dulu apa dah? Air pasang malam, surut pukul 3. Rupa-rupanya lagu tu ada simbolik dia tu. Budak-budak tak tahu, dia pun air pasang malam, surut pukul 3. Nyonya bangun pagi. Ha, macam-macam perat orang tua-tua ni. Ha, itulah. Jadi rupa-rupanya sosial ni sekarang keruntuhan pun, bukan budak-budak muda, orang tua-tua pun masalah ke. Ha. Soalan lain. Baik. Ya. Baik. Tentang benda-benda yang remeh-remeh seperti pokok bunga tepi jalan rumah kita ataupun pokok kelapa lepas jatuh, orang datang nak ambil lidi dia. Kalau sabut-sabut kelapa, benda-benda yang orang kata benda remeh-remeh. Kalaulah zon kita, macam di Kelantan tu, sabut kelapa tu nak buat akak, kuih nama kuih akak. Bakar, bengkang macam bengkang lah, bakar dia. Dari tumpuk-tumpuk kelapa tu semua. Orang buang tepi-tepi jalan tu. Ataupun, tapi masih dalam kawasan rumah dia. Maka macam mana boleh tak kita ambil? Baik, kalau dah zon kita menyangkakan, zon-zon ni 70%-80%. Menyangkakan sangkaan kita, tuan rumah reda. Boleh ambil tanpa izin. Tempat benda remeh-remeh. Macam kita lalu kebun orang. Ada pula musim-musim hujan ni tumbuh cendawan busut pula. Kita pun petik ambil. Boleh tak ambil kulat-kulat di pokok getah tu? Boleh kita ambil dengan zon kita merasakan tuan ni kalau ambil, dia tak marah, tak apa. Pucuk-pucuk paku, orang kutip-kutip tepi jalan tu, tanah orang tu. Kalau zon kita demikian, tak apa. Tetapi kalau orang tu memang dia ni memang kopik sangatlah, kedekut sangat. Tak hidung macam ni. Dah tahu begitu, walaupun benda remeh sekalipun, kena minta izin. Pokok kelapa, perpah kelapa jatuh halaman rumah dia, kita nak ambil lidi, kena minta izin. Pokok cendawan dia sebelum nak petik, minta izin. Bukan beritahu. Dah petik, bawa balik dah cendawan. Aku ambil ni, benda ni kata. Ya? Lepas tu tuan rumah nak cakap, tak boleh pun sebab salah. Padahal tuan rumah pun cadang. Aku baru nak pakai kain baju, nak pergi petik. Cabut cendawan, dia dah sapu bersih dulu. Maka soalan ni sekarang ni, boleh kata Tuhan satu kita nak ambil tu? Kita kata, dia pun kena dah beradab. Kalau yang ambil tu si kafir, dia pun kena tahu bahawa kita dia duduk di tempat orang Islam, maka dia kena hormatkan orang Islam juga. Sebab orang Islam ni, walaupun orang Islam ni dia ada kelebihannya pada diri dia, ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disebabkan kalimah inilah, seseorang itu jahat macam mana pun, gerebek macam mana pun, samsing macam mana pun, dia masukkan neraka, satu hari pasti akan keluar masuk syurga. Sebab apa ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sebab kemuliaan dia, kemuliaan orang Islam. Kalau kita, dalam hadis mafhum menyebutkan, kalau kita ada berdepan dengan orang kafir, kita orang Islam, orang kafir di sana, jalan kecil, jalan pendek, siapa yang layak melaluinya, maka kita boleh, wahai tuan, wahai si kafir, kamu ke tepi, aku nak lalu. Sebab apa? Hak bumi ini ke atas orang Islam. Sebab itu kita sebenarnya, memenangkan kelemahan kita, hak bumi ini pegang atas orang Islam, pentadbir orang Islam. Tak boleh bagi hak kepada orang-orang kafir nak menyembah selain daripada Allah, nak mentadbir selain daripada syariat Islam. Hak pada orang Islam. Pada hakikatnya demikian. Tapi menangkan keruntuhan zaman demi zaman, kurun demi kurun, maka tak boleh. Dan tentang soalan tadi, boleh tak kita suruh, kalau kita benda dia nak buat bunga, dia petik bunga, tujuan untuk ibadat. Tak boleh beri. Kalau tujuan lain tak apa. Sebab apa? Dia nak buat ibadat, nak buat benda syirik, kufur. Itu tak boleh. Ha, kita tahu. Begitu juga, kita tidak boleh jual ayam kepada orang kafir. Kalau kita tahu, zon kita berat, yakin, dia nanti nak matikan ayam ini dengan cara, bukan cara syariat. Dia ketuk ke, dia cucuk ke, tak boleh jual. Sebab apa? Ha, sebab syariat di muka bumi ini hanya mengizinkan sembelih, penyembelihan sahaja. Ha, sampai begitu sekali. Kalau kita zon, kita menyangka, dia kata, dia ni kalau nak matikan ayam ni, mesti kena ketuk kepala ni. Kalau di Kelantan, orang Siam misalnya, dia beli ayam, dia suruh orang Melayu sembelih. Memang orang Melayu sembelih. Sembelih. Kita jual dengan dia, sembelih. Ah ha, tak apa. Jangan bagi ayam hidup-hidup, kita tahu dah dia. Kau nanti nak buat macam mana ni? Kata, aku beli ketuk depan rumah. Ha, tak boleh jual. Ha, itu buat fiqah tu, diperhalus-haluskan. Jadi kalau kita tahu orang nak kutip bunga, tujuan untuk melakukan syirik pada Allah SWT, maka tidak boleh kita izinkan dia petik bunga kita. Ha, tak boleh izinkan. Kalau untuk buat ibadat dia lah, tak boleh. Soalan lain. Kalau benar kita tahu, dia kata yakin ya, kita yakin tahu. Tapi dalam syak, tak mengapa. Ha, mungkin nak buat makan, beli satu kotak buat makan ke buat apa, ha, tak apalah. Ha, tapi kalau yakin, limau, Haji, ini limau Bali ni bagi 2 biji boleh ke? Nak buat apa ni? Ini kasi semayang punya. Ha, tak boleh. Cik tempat lain lah. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tolong tunjukkan boleh tak? Apek, itu dalam kebun gua babi banyak, lu pergi tangkap makan. Pun tak boleh juga. Tak boleh. Ha, sebab apa? Kita dah etikot kita makan babi haram. Kita suruh Cina ni makan. Walaupun Cina sekalipun, tak boleh. Apek, itu dalam gua punya kebun getah, ada itu sarang tebuan tu. Sarang penyengat besar. Upu-upu memang Cina makan sarang tu. Dia buang, dia ambil makan. Buat ubat dia apa tak tahulah. Ha, boleh tak suruh? Tak boleh ambil. Sebab apa? Kita tahu kalau hukum kita makan pun hukumnya haram, maka dia pun tak boleh disuruh buat begitu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana qabbal minna du'ana innaka antas samiul mustajib wa inna innaka antal tawwabur rahim. Allahumma arhamhum wa hakkum warzuqna al-fadl wa barik lana jinaba. Allahumma inna nas'aluka min 'ilmin la yunfa wa nakum bil la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'a isma. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi alhamdulillah al-fatiha. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa